kisah yang ku harap indah, namun kau lupakan aku untuk dia. Tuhan, tolong yakinkan diriku bahwa dia bukanlah untukku. Tolong hilangkan perasaanku agar ku tak lagi memikirkan dia. Kau hempas semua kisah yang ku harap indah, namun kau lupakan aku untuk dia. Suka buku Gail Forman juga? Hah? Oh, iya suka. Kenalin. Ya saya. Maureen.